Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين وأخواتي في الله Ayyuhal ahibbah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kajian yang lalu telah kita sebutkan penjelasan al-Imamul Fauzan hafizahullah terkait hadis ke-111 dan 112. Pada poin yang pertama, tentang seorang hamba yang mendengarkan ucapan Rasulullah, hadis beliau, dia menghafalnya, memperhatikannya, memahaminya, dan menyampaikannya. Dan bahwa tidak boleh bagi siapapun yang Allah berikan karunia ilmu untuk menyembunyikan ilmunya. Selanjutnya kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, al-mas'alatu al-thaniyah, masalah yang kedua, pada halaman 302 bagi yang kitabnya sama. Permasalahan kedua, salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin. Ikhlasul amali lillah wan nasihatu lil muslimina waluzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Ucapan Rasulullah salatun, tiga hal. Ini salatu khisalin, tiga perkara. La yaghillu, yaghillu dari kalimat al-ghil, wa huwa al-hiqd, kedengkian. Ada tiga perkara yang tidak akan menyebabkan kedengkian pada hati setiap muslim, dalam pengertian bahwa Tiga perkara tersebut akan mensucikan kalbu seorang muslim dari al-ghil, dari al-hiqid, wal-bughd lil muslimin, dari kedengkian dan kebencian kepada kaum muslimin. Maka seseorang yang ingin hatinya bersih, kalbunya selamat, menjadi kalbun salim, maka perhatikanlah. Petuah Nabi, nasihat Nabi dalam hadis ini, barakallahu fikum. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di antara perkara yang akan mensucikan hati seorang muslim dari kedengkian dan kebencian. Akan menyatukan hati-hati mereka. Karena hati apabila terkumpul bersatu di atas tauhid, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melunakkan di antara hati-hati mereka dengan kalimat La ilaha illallah. Mereka akan bersatu, dipersatukan oleh bendera tauhid. Maka ketika yang mereka sembah adalah Tuhan yang satu, ta'allafat qulubuhum, hati mereka akan saling melunak dan saling bersatu. Akan tetapi barakallahu fikum, tatkala yang mereka sembah adalah Tuhan yang bermacam-macam, Tuhan yang berbeda-beda sesembahan, na'am, bukan satu sesembahan, maka mereka akan saling bermusuhan. Mereka akan saling membenci satu dengan yang lain. Maka barakallahu fikum, tauhid yang merupakan bentuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, dia akan menyatukan hati-hati manusia dan mengumpulkannya pada sesembahan yang satu. Akan mengumpulkannya pada sesembahan yang satu, pada satu sesembahan. Dan di atas ibadah yang satu. Maka oleh karena itu, wajib agar amalan kita ikhlas semata-mata kepada Allah, bersih dari perbuatan kesyirikan. Maka janganlah seseorang dia menyembah Allah tetapi menyembah pula yang lainnya bersama Allah. Dan itulah hakikat kesyirikan. Dia memberikan sesembelihan, mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Kepada penjaga gunung, penjaga kawah, penjaga hulu sungai dan lautan. Bernadar kepadanya, berharap kepadanya. Ini semua tidak boleh. Sebagaimana pula tidak boleh beristighasah kepada al-amwat, kepada orang yang mati. Dengan alasan apapun dan siapapun yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Dengan alasan mereka itu orang-orang saleh, Allah tidak ridha. Siapapun yang dipersekutukan bersamanya, tidak para nabi yang Allah utus dan tidak pula para malaikat yang dekat dengan Allah. Karena semua perkara ini bukan bentuk mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya dan sesuai dengan petunjuk dan bimbingan serta teladan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun amalan yang tercampur padanya kesyirikan kepada Allah, maka Allah tidak menerimanya. Allah tidak menerima dari seorang musyrik ibadah dan amalan apapun. Allah akan membatalkan dan menghapuskan amalan orang musyrik. Tidak mendapatkan ajar sedikit pun di sisi Allah. Meskipun niat dan tujuan dia di dalam mempersembahkan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah dalam rangka bertujuan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka ini adalah alasan kaum musyrikin yang sudah basi. Itulah hakikat alasan kaum musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika mereka menyatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka para wali dan orang-orang saleh itu mendekatkan kami kepada Allah. Maka mereka melakukan suatu amalan perbuatan yang niatnya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi Allah memberikan balasan kepadanya berupa semakin Allah jauhkan dia darinya dan rahmat serta keridhaannya. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ini yang akan menyatukan hati-hati manusia. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Sebagaimana disebutkan bahwa al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia ini bagaikan na'am tentara yang dikomando. Mata arafa minha talaf, kalau dia saling mengenal, dia akan bersatu, berkumpul, saling menyayangi. Wa mata nakara minha talaf, tapi kalau dia saling mengingkari, tidak bersatu, lebih-lebih lagi sesembahannya berbeda, yang diagungkan bermacam-macam, maka dia akan berselisih. Dia akan saling bertolak belakang. Maka ini prinsip yang sangat-sangat penting. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-khaslatu as-saniyah, yang kedua dari tiga perkara tadi tergambar pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasihatu lil muslimin, dan memberi nasihat kepada kaum muslimin dalam makna dan bentuk nasihat kepada muslimin adalah tidak menipu mereka. Karena hakikat orang yang memberi nasihat adalah lawan dari orang yang menipu. Engkau menipu saudaramu muslimin, berarti engkau bukan orang yang memberi nasihat kepadanya. Dalam bentuk apapun dan dalam bidang apapun, engkau melakukan penipuan kepada mereka. Dalam urusan harta, dalam urusan muamalah, apalagi dalam urusan agama, dalam urusan akidah, tauhid. Engkau menipu mereka. dalam kondisi telah sampai kepadamu sebuah kebenaran, engkau tahu sebuah kebenaran telah sampai kepadamu dalil minal Qur'ani was sunnah wa aqwal ulama, tetapi engkau menipu mereka, menyembunyikannya demi tujuan-tujuan busukmu. Karena hawa nafsu yang mendorongmu dan menguasaimu, engkau tidak memberi nasihat kepada mereka. Maka seorang muslim tidak boleh menipu muslim yang lainnya dalam semua perangainya. Tetapi hendaklah perangai dia bersama kaum muslimin, memberi nasihat dan tidak menipu dalam semua urusan. Urusan jual beli, urusan muamalah, urusan musyawarah. Ketika mereka meminta pendapatnya, meminta nasihatnya, bermusyawarah bersamanya, dia memberikan saran dan masukan dengan sesuatu yang menjerumuskannya ke dalam bahaya. Maka seorang muslim yang teranggap pemberi nasihat kepada muslim yang lainnya adalah seorang yang tidak ridha bagi saudaranya kesalahan. Namun yang mereka inginkan adalah kebenaran, ketepatan pada tingkahnya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia cinta saudaranya sebagaimana dia cinta dirinya sendiri. Perhatikan hadis yang agung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan peringatan bahwa tidak beriman seorang di antara kalian. Berarti hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang dinafikan iman darinya, ditiadakan iman darinya. Meskipun yang dimaukan dengan kalimat ini adalah kesempurnaan iman, bukan aslul iman, pokok keimanan. Namun ini sesuatu yang berbahaya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai saudaranya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat saudaranya? Agar semakin terasa dalam diri kita kepedulian kita, dia itu saudaramu. Bagaimana engkau memperlakukan saudaramu? Saudara kandungmu. Demikianlah engkau memperlakukan saudaramu muslimin yang lainnya. Bahkan sungguh terkadang ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah itu lebih kuat dibandingkan ukhuwah nasabiyah bila iman. Seseorang hanya bersaudara dalam nasab, namun saudara nasab dia tidak di atas iman, la yanfa', tidak bermanfaat. Sebagaimana dalam urusan waris, muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Itu kalau semata-mata hanya ukhuwah nasabiyah. Sebatas nasab hubungan rahim. Sebagaimana ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan kepada Nabiullah Nuh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, yang beliau menyatakan kepada Allah, innahu min ahli, ya Allah, dia termasuk dari keluargaku, anakku ini keluargaku. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu saleh, dia bukan keluargamu, dia tidak beramal dengan amalan yang saleh, tidak ada iman. Allah memutuskan hubungan itu. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dia itu saudaramu. Kenapa engkau berbuat berbagai macam tindak kezaliman kepada dirinya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Dan yang ketiga, ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang dia cinta untuk dirinya? Engkau cinta untuk dirimu sesuatu, saudaramu juga demikian. Engkau benci diperlakukan terhadap dirimu satu perlakuan yang buruk, maka saudaramu juga sama. Kenapa kemudian engkau memperlakukannya dengan sebuah perlakuan yang kamu tidak suka, mendapatkan perlakuan yang sama? Dan sudah sering kita ulang-ulang penjelasan ini. Namun kita tidak bosan untuk mengingatkan, sebagaimana para ulama juga tidak bosan mengingatkan penjelasan demi penjelasan itu. Sebagaimana ketika Rasulullah menyatakan, man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhilal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang suka untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika datang kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yaumul akhir, dan hendaklah dia memperlakukan manusia dengan suatu perlakuan yang dia suka untuk diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ini barakallahu fikum hakikat orang yang memberi nasihat. Kalau ini dijalankan, hati-hati kita akan bersatu. Akan hilang kedengkian dan kebencian. Bagaimana mungkin orang lain benci kepada kita sementara kita memperlakukan dia dengan satu perlakuan yang kita senang diperlakukan dengan perlakuan yang sama? Kita tidak akan memfitnahnya, kita tidak akan mencacinya, kita tidak akan menghibahnya, karena kita pun tidak suka diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Kalau hadis ini diterapkan, dunia aman, damai, sejahtera, sentosa, penuh dengan keadilan dan kesejahteraan. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, tergambar dan terwujud pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menetapi jamaah mereka, jamaah kaum muslimin. Wa hadhihi khaslatun azimah. Ini perkara yang sangat penting, sifat yang sangat penting, yang agung. Oleh karena itu, wajib menetapi jamaah muslimin dan tidak menyelisihi mereka, meskipun dengan sebuah pendapat atau ucapan atau perbuatan. Tidak berselisih, tidak bertentangan, tidak saling bertolak belakang, bersatu. Punya satu visi dan misi, punya satu pandangan. Demikian pula, tidak boleh melakukan al-khuruj, sikap pemberontakan kepada pemimpin muslimin. Karena pada sikap ini terdapat bentuk sikap keluar dari jamaah muslimin. Karena tidak akan mungkin terwujud suatu jamaah. Tidak akan mungkin terwujud dan tercapai sebuah persatuan yang semua orang berharap dan mencita-citakannya. Sebagaimana sering mereka berkata, hendaknya kita bersatu, hendaknya kita bersatu, hendaknya kita bersatu. Meskipun dengan slogan-slogan tambahan, tanpa harus menyiku, tanpa harus menyikat, tanpa harus saling menyalahkan. Demikian mereka berkata. Dalam pengertian bahwa sebenarnya yang namanya persatuan itu adalah sesuatu yang semua orang mengidam-idamkannya. Semua orang berharap dan menginginkannya. Namun barakallahu fikum, Syekh menyatakan, وَلِأَنَّهُ لَا تَكُونُ جَمَاعَةٌ إِلَّا بِإِمَامٍ. Tidak akan terwujud sebuah jamaah, sebuah persatuan, kecuali dengan keberadaan seorang imam, seorang pemimpin. Wala imam illa bisam'in wa ta'atin, dan tidak ada keberuntungan adanya seorang imam kecuali dengan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Percuma ada pemimpin tapi tidak ditaati, tidak didengarkan. Terus untuk apa kalau begitu? Oleh karena itu, barakallahu fikum, wajib untuk tidak pergi dan terseret bersama ahzab, kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, wal mazahib al-mukhtalifah, dan madhab yang bermacam-macam, dan mengikuti pendapat-pendapat yang batil, pendapat-pendapat yang menyimpang, ucapan-ucapan yang nyeleneh. Jangan. Bahkan yang wajib adalah tetap bersama muslimin. Dan apa yang ada pada mereka dari al-qaul wal-amal. Apalagi lebih dituntut lagi sikap ini untuk diterapkan ketika terjadi fitan, berbagai macam fitnah-fitnah, wal-ikhtilaf dan perselisihan. Semua orang harus sadar. Agar tidak, barakallahu fikum, semakin meruncingkan permasalahan. Tidak semakin mengacaukan suasana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan tentang huru-hara yang akan terjadi, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada beliau, "Fama ta'muruni in adrakani dzalika?" Apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah jika aku mendapati masa itu? Huru-hara yang bakal terjadi di akhir zaman. Dan huru-hara itu telah muncul di tengah-tengah kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala an, yang nasihat ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin, bukan cuma Hudzaifah sendiri radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kata Rasulullah, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, engkau menetapi jamaah muslimin dan imam mereka. Qala, Hudzaifah berkata, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, kalau misalnya mereka tidak memiliki jamaah dan tidak memiliki imam, apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Maka Rasul menyatakan, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua firqah-firqah. Tinggalkan semua bentuk kelompok-kelompok yang menyimpang. Walau anta adda bi asli syajaratin, meskipun engkau menggigit akar pohon. Tidak usah ikut-ikutan ke sana dan kemari. Terjerumus dalam gelombang fitnah, jangan. Bertahanlah meskipun engkau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal mautu wa anta ala dalik, sampai kematian datang menjumpaimu dan engkau tetap dalam keadaan seperti itu, kokoh di atas sunnah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Oleh karena itu, kata Syekh Al-Fauzan, wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi berbagai macam bentuk perselisihan dan pertentangan, dan menyelisihi kaum muslimin dan menetapi jamaah mereka. Ini lebih selamat dan lebih jauh dari fitnah-fitnah. Kalau kita menyebutkan istilah al-fitan atau fitnah-fitnah, maka yang dimaksud adalah berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Bukan fitnah menceritakan orang lain dengan sesuatu yang tidak ia perbuat. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala menyatakan al-imamul Fauzan, وهذا نحتاجه في هذه الأيام وما بعدها, ini sangat kita butuhkan di hari-hari ini dan hari-hari berikutnya. Sikap seperti itu. Karena begitu banyaknya hawa nafsu, begitu banyaknya tersebar al-ara, pendapat-pendapat dan ad-da'awat al-mudillah, berbagai macam seruan-seruan yang menyesatkan. Dan kita telah dikuasai oleh musuh dan tersebarnya syubhat di tengah-tengah umat. Maka atas setiap orang untuk menetapi jamaah kaum muslimin dan tidak menyelisihi serta berpisah dari mereka. Kemudian barakallahu fikum, ucapan Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih, fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Al muradu bidda'wati huna, yang dimaksud dengan dakwah di sini, karena sesungguhnya dakwah mereka, yang dimaksud dengan dakwah di sini adalah ad-da'watu ilal Islam, dakwah kepada Islam, seruan untuk masuk Islam. Dan bahwasanya apabila kaum muslimin bersatu, maka sesungguhnya dakwah mereka kepada Islam, tuhitu man wara'ahum. Maksudnya apa kalimat ini? Bima'na annaha tasilu ila man siwahum minal khalqi. Dakwah itu akan sampai kepada selain mereka, dari orang-orang yang bukan muslim. Tapi kalau mereka sendiri kaum muslimin saling berselisih, mereka sibuk dengan diri mereka, saling sikat, saling sikut, saling bergontok-gontokan, lah bagaimana dakwah akan bisa tersebar? Bagaimana orang menerima ajakan dan seruan mereka? Ini juga yang kemudian kita ingatkan Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mereka cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia menginginkan saudaranya mendapatkan hidayatul tauhid dan hidayatul sunnah. Dia ingin itu. Maka jaga persatuan. Jangan saling berselisih, jangan suka bantah-bantahan, sedikit-sedikit marah, dikit-dikit saling menjauh. Urusannya bukan karena perbedaan manhaj, urusannya karena tersinggung. Orang menilai. Saya ketika lihat kajian, Masya Allah luar biasa. Tapi begitu memasuk kok begini ya? Mereka sendiri saling berselisih. Anda jadi takut saya. Camkan baik-baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau dalam tubuh mereka, mereka bersatu. Na'am menjaga persatuan dengan menerapkan hak-hak tadi. Dia adalah seorang yang nasih, yang memberi nasihat untuk saudaranya. Orang akan senang untuk lebih mengenal, untuk mengenal lebih jauh dan lebih dalam dakwatul tauhid dan dakwatul sunnah. Dan semakin menenangkan hatinya. Tapi kalau terjadi perselisihan, percekcokan, pertikaian, pertentangan, ini akan sulit. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Syekh menyatakan di qaulihi ta'ala. Namun jangan mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Wasatanqati'ud da'wah allati umiru biha. Dakwah ini akan terputus yang mereka diperintahkan terhadapnya. Yang Allah katakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan. Ikhwani fiddin, ma'asyurul muslimin wal muslimah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kita telah diberikan beban tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala bidakwatil basyariyah, untuk mendakwahi manusia. Ini tanggung jawab yang Allah berikan pada pundak-pundak kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Rasulnya dari Arab dan menurunkan Al-Quran dengan bahasa mereka. Dan Allah perintahkan mereka untuk menyeru manusia dengan menyatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan, dan bagi mereka itu azab yang besar. Penjelasan, kata Syekh, keterangan telah datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib untuk berpegang teguh dengannya dan berkumpul di atasnya. Dan hendaklah rujukan dari ucapan dan perbuatan kita satu. Rujukan kita sama. Jangan berbeda, jangan berselisih, jangan bertentangan. Akan tetapi, orang-orang yang mereka berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan, maka sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan ancaman kepada mereka bahwa bagi mereka azab yang besar. Maka wajib untuk mengikuti petunjuk dan meninggalkan hawa nafsu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan kita telah selesai dari penjelasan hadis yang ke-111 dan ke-112. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.